Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati Linisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu taala. Kita masuk di halaman 12. Al-hathu alal ikhlasi wal muhafadati alal waqti. Motivasi untuk ikhlas dan menjaga waktu, yaitu maksudnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan penulis mengutip perkataan Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimallahu taala. Ada kata-kata ma'al fatah. Fatah di sini artinya kitab Fathul Bari. Maka penulis ngutipnya bukan hanya matan Sahih Bukhari, namun mengutipnya yang dicantumkan jilid 1 halaman 135 itu adalah cetakan Fathul Bari yang dipakai oleh muallifah atau musannifah hafizahallahu taala. Al-Bukhari rahimallahu taala menyampaikan hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim an Alqama ibn Waqas. Ya, tiga orang ini satu generasi, tiga-tiganya adalah tabi'in. Yahya bin Sa'id itu tabi'in, Muhammad ibn Ibrahim tabi'in, dan Alqamah ibn Waqas itu adalah juga tabi'in. Di sini kita jumpai pelajaran selayaknya penuntut ilmu tidaklah sungkan-sungkan untuk belajar dengan orang-orang yang selevel dengannya. Belajar dengan orang yang statusnya adalah kawannya. Orang yang seusia dengannya. Sehingga Yahya ibn Sa'id mengambil hadis dari Muhammad bin Ibrahim. Dan Muhammad bin Ibrahim mengambil hadis dari Alqamah ibn Waqas. Dari Umar ibn Khattab radallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyati. Segala amal itu tergantung niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maka amal itu tergantung niat. Tergantung di sini mencakup tiga hal. Tergantung niat di sini mencakup tiga hal. Cek-cek ada yang komentar, suara saya tidak ada. Terdengar enggak suara saya? Bagi yang lain? Ya, mungkin yang mungkin koneksi dari yang ini yang koneksi yang tadi khusus untuk yang menyampaikan kalau tidak terdengar. Jadi al-a'malu binniyah, amal itu tergantung niat. Ini mencakup tiga hal. Yang pertama, terjadinya. Maka terjadi dan tidaknya amal itu tergantung niat. Karena niat adalah keinginan. Dan satu aktivitas itu terwujud manakala ada kemampuan dan keinginan. Maka tanpa keinginan, tanpa niat, maka tidak akan ada perbuatan. Maka orang yang tidak memiliki keinginan untuk sholat, maka tidak akan ada aktivitas sholat. Ini aktivitas sholat itu bisa dilakukan manakala ada kemampuan dan keinginan. Maka tidak ada perbuatan, tidak akan terwujud perbuatan di alam nyata jika tidak ada niat. Jadi perbuatan itu adalah hasil dari gabungan dari niat atau keinginan dengan kemampuan. Misalnya puasa, seorang tidak akan ada puasa kalau tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk berpuasa. Orang yang ingin dan punya niat untuk berpuasa, tidak akan berpuasa jika tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Sehingga amal itu tergantung niat, mencakup tiga hal, yaitu ada dan tidaknya amal. Ada dan tidak adanya aktivitas, itu tergantung niat. Kemudian yang kedua, keabsahan amal itu tergantung niat. Terutama ini untuk amal yang merupakan amal ibadah mahdhah. Maka keabsahannya tergantung niat. Tanpa niat tidak sah. Orang yang tidak makan dan tidak minum itu tidak sah sebagai puasa jika tidak ada niat berpuasa. Orang yang mandi dengan mengguyurkan air ke seluruh badan itu tidaklah berstatus sebagai mandi junub jika tidak diniatkan mandi junub. Maka keabsahan amal itu tergantung niat. Kemudian yang ketiga adalah kesempurnaan amal. Ini terutama berkenaan dengan ibadah yang bukan mahdhah. Semacam menafkahi istri itu tidak bernilai pahala jika tanpa niat. Kalau tanpa niat, maka kewajiban menafkahi istri sudah gugur. Ini nafkahnya, nafkah bulan ini sudah diserahkan. Uang belanjanya sudah diserahkan. Gugur kewajiban. Namun, apakah itu berpahala? Sehingga yang didapat bukan hanya kewajiban yang gugur, namun juga pahala. Ataukah tidak, tergantung niat. Jika suami memberikan nafkah istri dengan niat melaksanakan perintah Allah untuk menafkahi anak dan istri, maka ada pahala. Namun jika ya biasanya ngasih nafkah anak dan istri, maka tidak ada, ya, tidak ada pahalanya. Ini sekedar kewajiban terlaksana. Sehingga al-a'malu binniyah itu mencakup, ya, amal itu tergantung niat, ketergantungannya itu mencakup tiga hal. Ketergantungan ada dan tidaknya amal, kemudian keabsahan amal dalam ibadah mahdhah, dan kesempurnaan amal, yaitu amal tersebut, amal yang berpahala ataukah tidak, tergantung niat. Ini terutama pada ibadah yang bukan ibadah mahdhah. walikulli imrin ma nawa, dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebagian orang bertanya, ketika apa dalil double niat itu diperbolehkan dan berpahala? Misalnya puasa Kamis plus puasa Ayyamul Bid, karena hari Kamis tersebut bertepatan dengan Ayyamul Bid. Maka dalilnya hadis ini, wa inna malikulli imrin ma nawa, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ketika dia pasang niat dua puasa, maka dapat pahala dua puasa. Namun jika niatnya cuma satu puasa, dapatnya satu puasa saja. Meskipun dalam hal ini ada ketentuan kapan bisa double niat dan kapan tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan satu amal yang nilainya itu berbeda karena perbedaan niat. Padahal aktivitas yang dilakukan sama, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nabi katakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu niat hijrahnya karena Allah dan melaksanakan perintah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, yaitu mendapatkan balasan ridha Allah dan ridha Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, awi imra'atin yatazawwajuha, atau wanita yang mau dia nikahi, misalnya dalam hijrah dalam bentuk yang lainnya, hijrah amal, ada seorang yang biasa dengan keburukan, kejelekan, kelalaian, kemudian hijrah menjadi orang yang dekat dengan masjid, dekat dengan ibadah, dekat dengan ilmu agama, yang dalam bahasa anak-anak muda sekarang biasa disebut dengan sebutan pemuda hijrah dan sebagainya. Maka jika seorang laki-laki ini berhijrah, tujuannya adalah untuk nikah, tujuannya semata-mata niatnya adalah ingin dapat wanita salihah yang dijumpai dan didapatkan di dunia pengajian, maka berlaku padanya hadis ini. Awi imra'atin yatazawwajuha, atau wanita yang hendak dia nikahi. Maka Nabi cela, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Yaitu tidak ada pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hijrah dengan niat untuk menikah bukan untuk berzina itu tercela? Jawabannya, orang yang berhijrah dari kelalaian menuju ketaatan, namun tujuannya adalah sekedar cari jodoh, sehingga nanti setelah dapat jodoh dan nikah, maka dia tinggalkan dunia pengajian. Sudah tidak lagi nongol di kajian, padahal dulu rajin sekali, namun karena tendensinya adalah cari jodoh, kemudian dapat, ya sudah. Maka kenapa ini tercela? Bukankah maksudnya baik, mau menikah, dan menikah tidak dengan sembarang perempuan, namun perempuan yang istimewa, perempuan yang salihah? Jawabannya, ini tercela karena secara lahiriah, secara lahiriah dia nampakkan bahwasanya perubahannya itu karena Allah. Namun ternyata ada maksud tersembunyi di dalamnya. Ada udang di balik batu. Demikian juga yang kedua, hijrah karena mau nikah, karena mau cari jodoh, itu tercela karena dia tinggalkan niat dan tujuan yang lebih mulia, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pilih niat yang rendah, yaitu semata-mata dapat jodoh. Ya, kemudian penulis menyampaikan, maka aku wasiatkan pada diriku dan kepada Anda sekalian para wanita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla fi sirri wal alani, ketika sepi sendiri dan ketika bersama banyak orang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kalian berada, ketika sendiri, tiada siapa-siapa, atau ketika bersama banyak orang dan dilihat banyak orang. Dan hendaklah kita jadikan amal kita ikhlas karena mengharap wajah Allah yang mulia. Yang dimaksud ikhlas karena mengharap wajah Allah artinya berharap agar amal yang dilakukan ini menjadi sebab kita masuk surga, dan di surga kita bisa mendapatkan nikmat yang paling mulia, paling istimewa yang didapatkan oleh penduduk surga, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla na'mala ayya amalin, dan dahlah kita tidak beramal dalam amal apapun ria'an karena ingin dilihat manusia. Wa mufakharatan, atau karena berbangga-bangga. Dan dahlah kita komitmen dengan agama kita. Fa innana, maka kita para wanita mas'ulatun amamallahi azza wa jalla, akan ditanyai di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki juga akan ditanyai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka beliau sampaikan, disampaikan oleh musannifah hafizallahu ta'ala, hendaknya kita menjadi seorang yang ikhlas dalam beramal. Dan ikhlas dalam beramal itu artinya beramal bukan karena riya, dan beramal bukan karena mau berbangga-bangga dengan amal yang dilakukan, namun ikhlas semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas dalam beramal, kata orang, rumusnya mudah. Rumus ikhlas dalam beramal itu cuma 2L saja. Ikhlas itu rumusnya 2L. 2L itu, L yang pertama lakukan, L yang kedua lupakan. Lakukan amal kebajikan, setelah itu lupakan. Jangan merasa sudah beramal. Jangan merasa sudah berperan. Jangan merasa sudah berkontribusi. Dan jangan merasa sudah berjasa kepada agama ini. Maka lakukan. Kemudian lupakan. Supaya kita tidak, jangan kemudian diingat-ingat, dikenang-kenang. Akhirnya kita merasa ujub dan bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Setelah itu akhirnya kita merasa sombong. Karena kita merasa sudah melakukan, sudah berbuat, sedangkan orang lain kita nilai belum berbuat. Jadi maka itulah bedanya ujub dengan sombong. Kalau sombong itu harus ada orang lain. Kalau ujub dalam amal itu bisa terjadi tanpa menyertakan orang lain. Seandainya di dunia ini tidak ada manusia kecuali dia, maka orang bisa ujub. Namun tidak bisa sombong. Sombong itu memerlukan kehadiran manusia yang lain. Karena hakikat sombong adalah ujub, bangga dengan amal, plus merendahkan orang lain. Maka merasa saya sudah berbuat, saya sudah berkontribusi, saya sudah berjasa dengan agama ini, sedangkan orang lain belum berbuat, belum berperan, tidak punya kontribusi apapun dengan agama ini. Nah, itu jadinya, kalau plus ini jadi sombong. Tapi kalau selama cuma merasa sudah berbuat, sudah berkontribusi, sudah berperan, nah ini ujub. Ini bangga dengan amalnya. Namun jika ditambah orang lain itu belum berbuat, orang lain itu belum melakukan apa-apa, sedangkan saya sudah, nah ini namanya kibir, ini namanya kesombongan. Kemudian beliau nasihatkan agar kita iltizam bidinina. Komitmen dengan agama kita, dengan aturan-aturan agama kita. Iltizam di sini adalah iltizam yang dimaksudkan adalah iltizam dengan perbuatan. Maka marilah kita, berarti maknanya adalah patuh dan taat dengan aturan-aturan agama kita. Dan beliau sampaikan fa, karena, jadi fa-nya sababiyah. Apa yang mendorong kita supaya bisa menjadi orang yang komitmen dengan aturan-aturan Islam, yang taat dan patuh dengan aturan-aturan Islam? Karena kita sadar kita akan menghadap Allah dan kita akan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis ya fi sahihain yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari salah satu sahabat Nabi yang dulu Nasrani, Adi bin Hatim, dan ayahnya itu sangat populer sekali sejak masa jahiliyah. Meskipun ayahnya ini bukanlah seorang Muslim, tidak masuk Islam. Ayahnya namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Seorang yang terkenal sebagai seorang yang sangat-sangat dermawan di masa jahiliyah. Sehingga dia menjadi parameter kedermawanan. Orang Arab kalau mau memuji seorang yang dermawan akan mengatakan, masya Allah, dia dermawan sebagaimana Hatim At-Ta'i. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan perlu diketahui bahasanya di antara kasus yang menarik terjadi pada sahabat Adi bin Hatim adalah beliau sahabat yang salah paham tentang ayat puasa fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Silakan makan dan minum sampai jelas terlihat benang hitam dan benang putih. Maka ketika turun ayat ini, beliau pasang dua tambang, satu warnanya hitam, satu warnanya putih. Dan di malam hari beliau terus menerus menikmati makanan sampai sinar matahari masuk ke rumahnya sehingga bisa terlihat benang hitam dan benang putih. Padahal yang dimaksudkan bukanlah demikian. Namun yang dimaksudkan adalah hitamnya dan gelapnya malam dan putih dan terangnya pagi. Ini kasus sahabat Adi bin Hatim. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadun, ma minkum ahadun." Tidak ada seorang pun kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya dalam keadaan tidak ada antara dia dengan Rabbnya, antara dia dengan Allah, tidak ada terjemahan penerjemah. Artinya tidak ada orang yang ketiga. Maka kata Nabi, semua orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan Allah ajak bicara, akan Allah hisab, dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu fayangduru aymana minhu, dia lihat ke arah kanan, fala yara ila maqaddama min amalihi, maka dia tidaklah lihat kecuali amal yang qaddama telah dia lakukan. Wayangduru ashama minhu, kemudian dia lihat ke arah kiri, fala yara ila maqaddama, maka dia tidaklah lihat kecuali amal yang telah dia lakukan. Wayangduru baina yadaihi, dan dia melihat ke arah depan, maka dia tidaklah melihat kecuali neraka. Tilqa'a wajhihi, lurus dengan arah wajahnya, yaitu di hadapannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, fattakun nara walau bisiki tamrotin. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, jaga diri kalian, lindungi diri kalian dari api neraka dengan bersedekah. Meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Satu buah kurma dibelah jadi dua. Sedekah dengan separuhnya. Separuhnya dimakan, separuhnya disedekahkan. Itu kata Nabi, bisa menjaga seseorang dari api neraka. Maka ini keutamaan sedekah. Jika separuh biji kurma itu separuh dari satu butir kurma, bukan biji ya, butir ya. Separuh butir kurma. Jika separuh butir kurma itu bisa menjaga seorang manusia dari api neraka, maka bagaimanakah kalau utuh satu butir kurma? Bagaimanakah kalau banyak butir? Gimana kalau duit nilainya bahasa kita 5.000, 10.000, 100.000, 500.000, 1 juta, dan seterusnya. Maka tentu, tentu akan lebih menjaga dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan sangat istimewanya amal soleh berupa sedekah. Dan bahasanya, sedekah itu punya manfaat luar biasa agar kita terjaga dari api neraka. Dan ini tentu keutamaan dan keistimewaan orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang ringan tangan untuk bersedekah, ringan tangan dan ringan hati untuk bersedekah. Maka betapa luar biasanya amal mereka, satu hal yang boleh jadi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Dan itu adalah dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada siapa saja yang Dia kehendaki. Turjuman maknanya adalah al-mu'abbir bil lughatin an lughatin, yang mengungkapkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kemudian di catatan kaki ada penjelasan tentang aiman dan asyam. Aiman artinya an yaminihi, kanannya. Wayangduru asyama, asyam artinya an shimalihi, arah kirinya. Maka hadis Nabi, potongan hadis Nabi ini, sebelah kanan hanya ada amal, kiri hanya ada amal, di depan neraka. Maka isinya adalah al-hathu ala fi'lil khairat, adalah motivasi untuk semangat melakukan kebaikan, untuk beramal saleh, wa tarhib minal ma'asi, dan menakut-nakuti dan waspada dari maksiat. Karena nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, kanan kita adalah apa yang kita lakukan berupa amal kebajikan atau amal keburukan. Sebelah kiri juga demikian, amal dan perbuatan yang kita lakukan berupa kebajikan ataukah keburukan. Kemudian, sebentar. Ya, tentang saya ingin sampaikan, saya ingin bacakan sedikit penjelasan tentang Hatim At-Ta'i, ayah dari sahabat Nabi Adi. Ya, tentang Hatim At-Ta'i, ayah dari Adi bin Hatim, ya, terdapat sejumlah hadis. Ya, ada yang kualitasnya hasan, ada yang da'if, dan ada yang palsu. Di antara hadis tentang Adi bin Hatim At-Ta'i, dari Adi bin Hatim beliau mengatakan, kukatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abi kana yasilu rahima wa yaf'alu wa yaf'alu fallahu fahallahu fi dhalika ya'ni min ajr. Maka kata Adi, dia menanyakan tentang nasib ayahnya di akhirat. Nabi Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku itu menyambung hubungan baik dengan kerabat, dengan uangnya, dengan hartanya. Ya, kerabatnya yang perlu uang dibantu, yang perlu hutangan dihutangi. Karena Hatim ini orang yang kaya raya. Dia dermawan dengan kerabatnya. Sebagian orang itu dermawan dengan orang lain, namun tidak dermawan dengan kerabatnya. Kalau Hatim ini betul-betul orang yang dermawan. Dia dermawan dengan orang lain dan dermawan dengan kerabatnya. Wayaf'alu wayaf'alu. Ayahku itu punya amal demikian, amal demikian. Maka apakah ada pahala untuknya? Karena luar biasa amalnya dengan hartanya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abaka talaba syai'an fa asabahu. Ayahmu itu banyak bersedekah ini dan itu karena pamrih. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada udang di balik batu. Ada udang di balik luar biasanya sedekahnya Hatim At-Ta'i. Fa'asobahu, dan dia mendapatkan apa yang dia maksudkan. Yaitu nama baik. Demikian diriwayatkan Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Syaikh Su'aib Al-Arnaut. Kemudian ada lagi dari Adi bin Hatim, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna abikana yasilu rahima. Wahai Rasulullah, ayahku adalah seorang yang dermawan dengan kerabatnya. Wa kana yaf'alu wa yaf'alu. Beliau melakukan ini dan itu. Kemudian Nabi katakan, inna abaka arada amron. Sesungguhnya ayahmu itu menginginkan satu hal, fa'adrukahu, dan dia mendapatkannya, yakni zikra. Yaitu nama baik, reputasi, citra yang bagus di masyarakat. Itu yang dicari oleh Hatim dengan banyak bersedekah. Riwayatkan Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Syu'ab Al-Aqna'u dan dinisa oleh Ibnu Hibban. Kemudian ada hadis yang ketiga dari Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi, bahasanya Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abika yasilul qarabata." Wahai Rasulullah, ayahku itu menyambung kekerabatan dengan hartanya. Dan dia memikul, menanggung orang-orang yang kesusahan. Wita'imu ta'ama, dan beliau rajin sedekah dengan makanan. Berbagi makanan, berbagi sembako. Maka Nabi tanyakan, hal adrukal islama, apakah dia menjumpai Islam ataukah mati di masa jahiliyah? Qal, Adi mengatakan, la, tidak menjumpai Islam, dia mati di masa jahiliyah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abaka kana yuhibbu ayuzkara. Sesungguhnya ayahmu itu punya cita-cita, keinginan untuk disebut-sebut, dipuji-puji. Di sini dilihatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, ada rawi yang dhaif namun dikuatkan oleh dua hadis yang sebelumnya. Maka di antara amal soleh, amal kebajikan Hatim At-Ta'i adalah yahmilul kalla, artinya menafkahi orang-orang yang lemah, orang yang fakir, orang miskin, anak-anak yang tidak ada yang menafkahi, dan selain itu. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, disebutlah Hatim di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, dzaka rajulun arada amran fa adrakahu. Dia adalah seorang yang punya tendensi dengan amal solehnya, dengan sedekahnya, dan dia telah mendapatkannya. Dilihatkan oleh Al-Bazzar, ada perawinya yang dhaif. Namun dikuatkan oleh hadis-hadis sebelumnya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, kami telah sebutkan biografi Hatim At-Ta'i di masa jahiliyah. Ketika kami sebutkan tokoh-tokoh yang populer di masa jahiliyah yang meninggal dunia, maka dan telah kami sampaikan, kata beliau, kami ceritakan berbagai macam akhlak mulia dan kepedulian, sedekah yang dilakukan oleh Hatim At-Ta'i. Illa anna naf'a dhalika fil akhirah, yaitu bil iman. Namun manfaat dari hal semacam ini, peduli dengan sesama, humanis, rajin bersedekah, rajin menolong orang lain, itu baru bermanfaat di akhirat, syaratnya iman. Wawa miman lam yakul yauman nadahri rabbir firli khati'ati yaumaddin. Padahal Hatim ini bukanlah orang yang beriman. Tidak pernah sekalipun dia berkata kepada hidup, dia berkata dan berdoa dalam hidupnya, wahai Rabbku ampunlah dosa-dosaku di hari pembalasan. Demikian perkataan Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kenapa Hatim yang luar biasa sedekahnya itu tidak mendapatkan manfaat dari amal solehnya berupa sedekah? Jawabannya adalah karena dia melakukan itu semua bukan karena faktor iman dan tidak memiliki iman. Bahkan tadi Nabi sebutkan motivasi Hatim dengan sedekah adalah reputasi, citra, nama baik di masyarakat, dipuji-puji oleh banyak orang, dan seterusnya. Itu semua. Maka punya amal yang luar biasa dalam masalah sedekah dan infak, karena niatnya demikian, ditambah orangnya tidak beriman, maka tidak ada manfaatnya di akhirat. Karena sedekah dan yang lainnya itu bermanfaat di akhirat, manakala pelakunya orang yang beriman, dikerjakan ikhlas karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan dan apa yang Nabi ajarkan. Demikian yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman dan menambah takwa kita masing-masing di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi washabihi wasalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.